Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, biasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, termasuk di malam hari ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat-nikmatnya maka amal-amal soleh bisa dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Alhamdulillah, lalallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa menunaikan sholat. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun tidak akan mampu untuk memberikan sodakah. Semua adalah fadlu minallah, dhalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Kembali malam hari ini kita insyaAllah ta'ala melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana sebelumnya jadwal kita adalah malam Kamis dan malam Senin. Maka insyaallah mulai malam ini atau pekan ini bergantian dengan jadwal Ustadz Yunus hafizahullah, di mana malam Kamis digantikan oleh beliau dan malam Ahad digantikan oleh saya, sehingga jadwal kita untuk membaca kitab Ar-Risalah Tabukiyah malam Ahad dan malam Senin insyaallah ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan dan memberikan pertolongannya untuk kita bisa menyelesaikan kitab yang sangat bagus dari pembahasan Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala tentang Al-Hijrah ilallah wal-Rasul. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah sampai di halaman 41 dari nuskhah yang ada pada kita. Di mana beliau menjelaskan bahwasannya pokok permasalahan yang menjadi landasan dari perjalanan hijrah, ketika seseorang berusaha dalam hijrahnya berbekal dengan ilmu, kemudian dalam hijrahnya dia tempuh dengan badrul juhdi wa istighragul wus'i, mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan dengan penuh kesemangatan dan dia menempuh perjalanan hijrah ilallah dengan senantiasa al-luju ilallah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang manusia dalam keadaan sifat penciptaannya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa bersandar diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Naam. Nah, inti agar perjalanan itu semua bisa dijalani dengan sebaik mungkin, maka kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ra'su malil amri wa umuduhu, modal pokok urusan tersebut dan pegangannya, pegangan kuatnya adalah dawa mutafakkur wa tadabbur ayatil Qur'an, adalah terus menerus memikirkan, merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, terus mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi bimbingan dalam perjalanan hidupnya menempuh hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ucapan beliau, bihaitsu yastawla 'alal fikri wa yastaghal qalb, fa idza sarat ma'anil Qur'an makanal khawatiri min qalbihi wahiyal ghalibatu alaih bihaitsu yasiru ilaiha mafza'uhu wa malja'uhu. Di mana mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan, memikirkan dan berusaha memahami isi kandungan Al-Qur'an itu menguasai pikirannya, menjadi kesibukan hatinya, sehingga makna-makna Al-Qur'an itu akan menempati pada kalbunya sehingga mendominasi bimbingan Al-Qur'an pada hatinya. Sehingga hatinya ketika menghadapi berbagai permasalahan, berbagai persoalan, akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai tempat rujukannya, tempat kembali untuk mencari solusi semua permasalahan yang dia hadapi. Tamakkana haina idil imanu min qalbihi, sehingga ketika Al-Qur'an itu sudah kuat menancap dalam kalbunya, maka akan menjadi kuat pula keimanan pada kalbunya. Wa jalasa ala kursihi wa sara lahu tasarrufu wa sara wal amrul muta' amruhu, dan keimanan yang dalam kalbunya itu seperti raja yang duduk di atas singgasana atau kursinya, dia menjadi pengelola kalbunya yang memerintahkan seluruh anggota badannya. Wasara wal amru muta'amruhu, sehingga perkaranya adalah keimanan yang dibimbing Al-Qur'an tadi, itulah yang akan dia taati dalam semua urusannya. Nah, fahina idin yastakimu la usairuhu, sehingga saat itu menjadi luruslah perjalanan dia, dibimbing Al-Quran, hasil dari dia tadabbur wa tafakkur, memahami, merenungkan, memikirkan dari ayat-ayat Al-Quran yang akan membuahkan kekuatan iman pada kalbunya. Sehingga dengan itu akan menjadi lurus perjalanan yang dia tempuh. Wa yattadihu lahu tariq, dan menjadi jelas jalan yang akan dia lewati. Wa tarahu sakina wa huwa yubarrih, kamu dapati dia penuh ketenangan menempuh perjalanan. Kenapa? Karena yakin, dibimbing oleh cahaya ilmu, dibimbing kekuatan iman, maka dia berjalan tenang. Wahwa yubaririh, dan dia berjalan seperti yakni hembusan angin, kelihatan tenang, diam, tapi dia berjalan seperti hembusan angin. Allah Ta'ala perumpamakan di dalam surah An-Naml ayat 88, kata beliau, menukilkan ayat Allah Ta'ala, wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wahiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung itu, kamu sangka dia diam. Kamu sangka dia diam. Wahiya tamurru marras sahab, sementara dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Gunung yang besar, kokoh, kelihatan diam, namun dia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Sunallah alladhi askona kulla say innau khabirum bima ta'malun au taf'alun. Demikianlah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala kokohkan segala sesuatunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian berbuat. 6. Di sini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, Al-Imam Qayyim rahimallahu taala memberikan gambaran ketika seseorang mengadakan perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki pegangan kuat bimbingan Al-Qur'an, sehingga upayanya, usahanya adalah terus-menerus berusaha tafakkur wa tadabbur fi ayatil Qur'an. 6. Terus-menerus memikirkan dan mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang kaifiahnya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 6. Qala rahimallahu taala, fa idza qulta innaka qad asharta ila maqamin adim, faftah li babahu waksif li hijabahu wa kaifa tadabburul Qur'an wa tafahumuhu wal israfu ala ajaibihi wa kunuzihi. Kata beliau selanjutnya, di mana bab ini beliau akan mencontohkan contoh sampel mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. 6. Dan mengambil butir-butir manfaat serta keajaiban dari perbendaharaan Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan, kalau engkau berkata sesungguhnya dirimu telah mengisyaratkan kepada kedudukan yang agung, maka bukakanlah untukku pintunya. Beliau tadi telah menggambarkan kedudukan, posisi seseorang yang dia terus mentadabburi Al-Quran, tafakkur Al-Quran, mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi kokoh dan kuat keimanan. Nah, sehingga akan menjadi sebab Allah Ta'ala menjadikan perjalanan hidupnya lurus. Maka ini adalah kedudukan yang agung tentunya. Faftahli babahu, bukakan untukku pintunya untuk menuju kedudukan tersebut, yakni dengan mentadabburi Al-Qur'an. Wa kaifa tadabburul Qur'an wa tafahhumuhu, bagaimana mentadabburi Al-Qur'an itu, bagaimana memahami Al-Qur'an itu. Wal israfu ala ajaibihi wa kunuzihi, dan kemudian bisa memperlihatkan, mengambil dan memetik keajaiban-keajaiban perbendaharaan Al-Qur'an. Wa hadhihi tafasirul a'immah bi aidina, inilah tafsir-tafsir para ulama ada di hadapan kita. Tadi kan beliau ikhwan fi dzani Allah iyakum mengarahkan kepada kita bagaimana cara kita memahami Al-Qur'an, bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'an, pintunya mana yang mesti kita buka untuk kita lewat sehingga kita bisa mengambil faedah, manfaat serta keajaiban dari perbendaraan-perbendaraan Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, inilah tafasirul a'immati bi'aidina, inilah tafsir-tafsirnya para imam-imam ahli tafsir di hadapan kita. Fahal fil baini ghairu ma dzakaruh. Naam. Adakah penjelasan-penjelasan tentang Al-Qur'an itu di selain apa yang mereka sebutkan? Adakah penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an itu ada pada selain yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir? Tidak ada. Naam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahlu dzikr, orang yang berilmu, jika engkau tidak mengetahui. Yang kita ingin tahu adalah ilmu tafsir Al-Qur'an. Berarti ahlu dzikrnya siapa di sini? Al-mufassirun. A'immah al-mufassirun. Para imam-imam ahli tafsir. Nah, ketika kita ingin mengerti tentang ilmu hadis, maka kita pun kembali kepada para ulama ahli hadis. Ketika kita ingin mengetahui tentang ilmu fikih, kita kembali kepada para ulama yang membahas, nah, yang menguraikan bab-bab fikih dari kalangan ulama ul-fuqaha, ahli fikih memang. Ketika kita ingin mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran, maka kembalinya adalah kepada a'immah al-mufassirun. Nah, para imam-imam ahli tafsir. Kultu, aku katakan, kata beliau, sa'adribulaka amsalan tahtadi alaiha wa taj'aluha imaman laka fi hadzal maqsadi. Saya akan memberikan contoh kepada engkau. Aku akan bawakan sampel yang dengan itu engkau bisa ikuti dan engkau bisa menjadikannya sebagai imam panutan dalam tujuan yang ingin engkau dapatkan dalam masalah tafsir. Kembali kepada ulama ahli tafsir. Beliau akan mencontohkan bagaimana contoh atau sampel tafsir Al-Quranul Karim. Beliau memberikan contoh dari ayat 24 hingga 30 surah Az-Zariyat. Qala Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisu doifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'ijnin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ila qawlihi al-hakimul alim. Surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 30. Hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin, sudah datangkah kepada engkau kisah tamunya Ibrahim yang mereka dimuliakan. Nah, iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika para tamunya Ibrahim masuk menemui Ibrahim, mereka mengatakan salama, salam, ucapan salam, salama. Qala, Ibrahim pun menjawab, salamun qaumun munkarun, salamun, salam. Kalau para malaikat tadi dengan memfathah salaman, jawabnya Ibrahim salamun. Qaumun munkarun, mereka tamu-tamu itu adalah orang-orang yang belum dikenal. Nah, belum dikenal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para tamu yang datang. Faragha ila ahlihi, maka Nabiullah Ibrahim sembunyi-sembunyi menemui istrinya. Faja'a bi ijlin samin. Kemudian datang lagi ke tamu dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Nah. Faqarrabahu ilaihim. Nabiullah Ibrahim, nah, menghidangkan hidangan daging anak sapi yang gemuk itu tadi kepada para tamunya. Qala ala ta'kulun. Namun ketika dihidangkan, para tamu itu tidak mau memakannya. Ala ta'kulun. Sehingga Nabiullah Ibrahim pun bertanya, kenapa kalian tidak mau memakannya? Nah. Sehingga Nabiullah Ibrahim merasa ketakutan. Tamunya belum, orang-orang yang tidak dikenal, dikasih hidangan juga tidak dimakan. Belum mulai khawatir. Kemudian dihibur oleh para tamunya untuk tidak takut. Karena para tamunya adalah datang hendak memberitahu kabar gembira dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabiullah Ibrahim akan diberikan anak keturunan, anak laki-laki. Naam. Sampai pada ayat yang ke-30 yang nanti akan dibahas rinciannya masing-masing. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau memakannya? Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai kemudian dihantui rasa takut terhadap tamu-tamunya ini. Maka para tamunya pun mengetahui gelagat rasa kekhawatiran dan ketakutan yang ada pada Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf wa basaruhu bi gulamin alim. Mereka pun mengatakan, jangan engkau takut. Mereka pun memberitahukan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim, akan diberi anak laki-laki yang dia nantinya anak laki-laki yang berilmu. Naam. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini ayat yang akan dibahas dari sisi tafsirnya. Faedah-faedah, manfaat, naam, dan perbendaharaan ilmu yang ada di ayat-ayat ini tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim didatangi tamu yang ternyata mereka adalah para malaikat yang datang memberitahukan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau akan diberikan anak keturunan dalam keadaan beliau sudah tua, istrinya sudah mandul. Nah, istrinya sudah tidak produktif secara usia. Nah, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'ahdi bika idza qara'ta hadhil ayat wa tatalla'ta ila ma'naha wa tadabbartaha fa innama tatla'u minha ala annal malaikata atau Ibrahim fi surati atyafin ya'kulun wa basaruhu bi gulamin alim wa anna imra'atahu ajibat min dhalika fa ahbarat hal malaikatu annallaha qala dhalik wa lam yujawis tadabburuka ghaira dhalik. Kata Imam Qayyim, maka menurut persangkaanku tentang dirimu, kalau engkau membaca ayat-ayat ini, engkau menelaah terhadap maknanya dan mentadaburinya, maka engkau akan mendapati atau mengetahui dari ayat-ayat ini bahwasanya para malaikat datang bertamu kepada Ibrahim, nam, dalam wujud manusia yang bertamu, yang mereka berarti nanti mau makan. Dan para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, akan diberikan anak yang pinter. Dan bahwasanya istrinya terheran tentang hal tersebut. Maka para malaikat pun menghabarinya, menghabarkan kepada istrinya ketika istrinya terheran karena dia sudah usia tua renta dan sudah mandul. Masa bisa akan hamil, kemudian punya anak. Para malaikat pun menghabarkan kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala telah mengatakan yang demikian. Walam yujawis tadabburuka ghaira dhalik. Menurutku, dirimu ketika berusaha memahami, memikirkan ayat-ayat ini, tidak lebih daripada poin-poin itu tadi. Menurutku, kata Imam Nukoyim. Ya, ini sekedar engkau akan bisa mengambil apa yang nampak letterleknya pada ayat-ayat tersebut. Dohirnya bahwasanya malaikat datang bertamu, kemudian Nabiullah Ibrahim menyangka itu tamu adalah manusia sehingga dihidangkan kepada mereka hidangan daging sapi, daging anak sapi yang gemuk. Ya, berarti masih muda, daging muda gitu. Nah, daging yang enak. Kemudian ternyata malaikat tidak mau memakannya. Kemudian ternyata malaikat itu datang hendak memberi kabar kepada Nabiullah Ibrahim akan diberikan keturunan anak yang nanti pinter. Yang kemudian istrinya terheran. Nah, paling sebatas itu. Tidak lebih barangkali. Kalau engkau membaca ayat ini kemudian engkau hendak mentadaburinya, merenungkannya. Kalau engkau tidak kembali kepada para ulama ahli tafsir, bagaimana menguraikan poin-poin perbendaharaan ilmu yang ada dalam ayat-ayat ini, kamu mungkin tidak lebih daripada poin-poin itu tadi. Nah, maka kata beliau, hendak memberikan pelajaran kepada kita, fasma'il an ba'da ma fi hadhil ayat minal asrar, maka dengarkanlah baik-baik sekarang. Nah, dengarkan sebagian apa yang dikandungi oleh ayat-ayat ini berupa rahasia-rahasia, makna-makna yang mendalam. Nah, apa saja itu? Kata beliau, wa kam qad tadammanat min anwa'is sana ala Ibrahim. Betapa banyaknya, berapa sisi ayat ini mengandungi berbagai macam pujian kepada Nabiullah Ibrahim. Satu. Wa kaifa jama'at adabat diyafah wa hukukoha. Bagaimana ayat-ayat ini mengumpulkan adab-adab terhadap tamu. Nah, adab bertamu dan hak-haknya tamu. Dua. Ketiga, wa kaifa yura'ad dhaif. Nah, bagaimana seorang tamu itu diberlakukan untuk dijaga sebaik mungkin. Adabnya bagaimana? Wa ma tadammanat minar radd ala ahlil batil minal falasifah wal mu'attilah. Dan bagaimana pula ayat-ayat ini mengandung bantahan kepada ahlul, terhadap ahlul batil dari kalangan falasifah, ahli filsafat, wal mu'attilah, dan ahlu ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, poin-poin pada ayat-ayat yang nampaknya kalau kita mungkin sekedar kita membaca saja letterlek aja kita taunya poin-poinnya nampaknya seperti tadi yang disebutkan, tidak lebih. Ternyata ayat-ayat ini mengandung di antaranya bagaimana bantahan kepada ahlul batil dari kalangan ahlul filsafat dan ahlu ta'til. Wa kaifa tadammanat alaman adiman min a'lamin nubuwah. Bagaimana pula ayat-ayat ini mengandung tanda yang besar, tanda yang agung dari tanda-tanda kenabian. Wa kaifa tadammanat jami'a sifatil kamal allati maradduha ilal ilmi wal hikmah. Bagaimana pula ayat-ayat ini mencakup sifat-sifat kesempurnaan yang kembalinya sifat-sifat kesempurnaan itu tidak lain adalah kepada ilmu dan hikmah. Wa kaifa asarat ila dalilin imkanil ma'ad bi altafi isyaratin wa audohiha summa afsahat biwuku'ihi. Bagaimana pula ayat-ayat ini mengisyaratkan adanya dalil terjadinya yaumul kiamah dengan isyarat yang lembut, namun jelas, gamblang isyarat tersebut. Dengan ayat-ayat ini membawakannya secara fasih, nah, terjadinya hari akhirat. Wa kaifa tadammanat ikhbaro an adli rabbi wa intiqamihi minal umamil mukadzibah. Bagaimana pula ayat-ayat ini mengandung berita dari sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah taala menghukum umat-umat yang mendustakan. Wa tadammanat dzikral Islam wal iman wal farqa bainahuma. Bagaimana pula ayat-ayat ini menyebutkan tentang Islam, tentang iman, dan perbedaan antara Islam dan iman. Wa tadammanat baqa'a ayati rabbidala ala tauhidihi wa sidqi rusulihi wa alal yaumil akhir. Dan bagaimana pula ayat ini, naam, mengandung tetap adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang tauhid, keesaannya Allah, sidqi rusulihi, benarnya para rasulnya Allah, dan yang menunjukkan tentang yaumil akhir, hari akhirat. Wa tadammanat anna la yantafi'u bihadza kullihi illa man fi qalbi khaufun min adzabil akhirah wa humul mu'minuna biha wa amma man la yakhaful akhirata wa la yu'minu biha fala yantafi'u bitilkal ayat. Bagaimana pula ayat-ayat ini tidak akan bisa mengambil manfaat faedah ini semuanya kecuali orang yang ada pada kalbunya ada rasa takut terhadap azab akhirat. Dan mereka dalam keadaan beriman tentang ayat-ayat dan mengimani tentang azabul akhirat. Adapun orang yang tidak takut terhadap akhirat dan tidak mengimaninya, fala yantafi'u bitilkal ayat, maka tidak akan bermanfaat ayat-ayat itu tadi semua. Nah, ikhwan fi din azani Allah, lihat ternyata poin-poin ayat-ayat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 24 hingga ayat 30 ternyata menyimpan perbendaharaan ilmu yang luar biasa yang globalnya disebutkan oleh beliau itu tadi. Kemudian beliau akan merincinya. Rincian global yang beliau sebutkan kandungan dari ayat-ayat ini sehingga beliau mengatakan fasma'il ana ba'da tafasil hadhil jumlah. Maka dengarkanlah sekarang sebagian rincian dari permasalahan-permasalahan global, poin-poin global yang beliau sebutkan tadi. Nah, insyaallah taala akan kita baca rincian dari poin-poin global yang merupakan isi dan kandungan dari ayat-ayat surah Adz-Dzariyat dari ayat 24 hingga ayat 30 yang kalau kita tidak kembali kepada ahlul ilm, tidak kembali kepada ahlu tafsir, bagaimana mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ternyata bisa menelorkan poin-poin yang luar biasa. Nah, kita memahami ayat, kita baca seperti letter-letternya. Nah, kita mungkin cuman menyimpulkan berapa poin begitu saja. Nah, sesuai kedangkalan ilmu kita tanggali. Nah, kalau kita kembali kepada ahli tafsir, ulama ahlu tafsir yang mereka mendalam ilmunya, maka kita semakin dalam pula untuk bisa kita memetik, mengambil butir-butiran manfaat dan faedah ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pentingnya kita kepada kembali kepada ahlul ilm. Nah, apalagi kita, kita ghairun natikin bilughatil arabiyah, bahasanya bukan bahasa Arab. Kalaulah kita membaca ayat tidak memahaminya, paling mengandalkan terjemahan. Nah, paling mengandalkan terjemahan. Sehingga, ya itu tadi, ditambah kedangkalan ilmu kita, nah, maka kita pun hanya bisa menyelam dari ayat-ayat tersebut, tapi dangkal. Nah, tidak bisa mendalam sampai kita bisa melihat indahnya dan bahkan mengambil butiran-butiran mutiara dari ayat-ayat Al-Quran. Ternyata setelah dibedah oleh ahlul ilm, ulama ahlu tafsir, sekian banyaknya manfaat dan faedah bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini sebagai sampel contoh untuk kita berlakukan juga kepada ayat-ayat yang lainnya. Nah, untuk semakin kita bisa mendalam, bertambah ilmu, mentadaburi, mengkaji, mendalami, memahami Al-Quranul Karim, sehingga semakin bisa kita mengambil faedah untuk petunjuk hidup kita insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan rincian penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah taala dari poin-poin enam faedah ayat surah Az-Zariyat 24 hingga ayat 30 mencakup tentang hak-hak tamu, bagaimana adabnya, apa naam akhlaknya, perilakunya yang semestinya untuk menjaga ataupun menghormati tamu. Itu juga poin-poin yang seperti yang telah kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sanwasil fi darsinal ati wanaktai bihadal qadar. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.